dari IGFI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi mertua? Menyikapi mertua yang tak adil. Apa yang harus dilakukan? Karena apa saja yang saya lakukan selalu salah. Mertua saya ini kalau apapun yang saya buat selalu salah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu dia tidak bicara macam-macam, dia duduk bermusyawarah. Kenapa saya selalu salah, Pak? Apa salah saya? Maka Bapak menjelaskan. Jangan hanya terkena mendengarkan isu. Minja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Wallahu a'lam bishawab.